sekolah umum saja itu banyak yang gak menyentuh ini ya, apalagi sekolah diniyah itu sepertinya tabu. Tapi ternyata bahkan ini tadi dikatakan Ustaz Kobroni itu Ibnu Qayyim saja mau wanti-wanti dulu untuk orang tua tentang masalah bakat ini. Ini masa emasnya tumbuh pada usia 10 sampai 14 tahun. Jadi seharusnya umur 10 tahun itu sudah penjurusan, harusnya ya sudah penjurusan. Karena itu sudah dia sudah menjadi pembelajar. Karena kalau 7 sampai 10 itu minat belajarnya tumbuh, dia akan belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai bakatnya, sehingga 10 tahun sudah dijuruskan. Maka kurikulum 10 sampai 14 itu adalah kurikulum personal. Setiap anak satu kurikulum. Nah, bayangannya kan momen banget. Bayangannya ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Yang dimaksud kurikulum personal itu satu anak satu kurikulum. Itu bukan berarti nanti kurikulumnya kalau satu kelas itu ada anak yang bakatnya 20 berarti 20 kurikulum. Oke, di situ pemutih rakaruan. Nah, ternyata ini nanti 10 tahun diserahkan ke orang tuanya. Karena ini sudah mulai magang. Nanti magang dagang itu umur 11 tahun. Nah, beliau itu berbakat bidang dagang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau magang 11 tahun. Jadi 10 tahun ini masa-masa penjurusan bagi anak-anak kita. Maka sebelum 10 tahun bakatnya harus sudah ketemu. Ya, maka tugas kita orang tua itu apa? Bahkan anak-anak kita, maka kita harus memahami. Nah, ini maka perlu ilmu lagi kan ini. Ya, ilmu pemetaan bakat. Nah, ini jadi 10 tahun. Contoh seperti ini. Bagaimana kita mengetahui bakat anak usia 0 sampai 7 tahun? Ini kalau pembahasan kalau nanti bisa sehari sendiri pagi sampai sore ini, ya. Siapa tahu sudah bisa kita ketemu lagi bahas masalah memetakan bakat, ya. Itu insya Allah akan lebih seru lagi kita. Bakat kita apa? Oh, ternyata saya salah jurusan, ya. Oh, ternyata anak saya seperti ini. Contoh seperti ini. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu bandelnya luar biasa, ya. Bandel jika ada di miayelan, ya. Nah, di kompon alasannya macam-macam. Kira-kira anak nakal gak itu? Tidak, karena anak lahir fitrah. Rufi al-mulam antalasa pena itu diangkat pada 3 orang. Salah satu orang Nabi Hatta Yin Halim, ya. Jadi termasuk anak yang sampai dia itu diangkat penanya sampai dia itu balik. Nah, sebelum balik kira-kira dia dosa gak itu? Tidak. Kalau anak segitu itu meninggal dunia maksudnya kemana? Surga-surga tempatnya orang orang baik. Berarti nakal gak anak tadi? Nah, monggo, nah, monggo persenungkur saja dengan nak ngarani bocah seumur di bawah 7 tahun nakal isi nakal kongkuannya ke anaknya masalahnya bocah ngayelan luar biasa juga itu kan dananya wangel konsolnya Joko Singapre itu jahat apa tidak anak itu? Tidak, jamannya dari sebabnya tidak kodenya lah bisa kalau mati lu besok gue kok. Nah, kalau kita mati kan pasti tanda tanya kan. Nah, seperti itu. Maka dia itu baik. Nah, kalau kaitannya dengan bakat, bakat itu kaitannya dengan sifat. Ya. Sifat kemudian aktivitas setelah itu baru peran dia apa nanti itu bakat. Maka anak yang kayak gitu tadi yang badannya luar biasa keras kepala, itu nanti aktivitas dia itu nanti setelah dia 10 tahun setelah besar itu senangnya ngatur-ngatur biasanya. Ya. Pengennya lah bulanan pengen jadi ketua. Nah, jadi ketua kelas semuanya rata ruang. Nanti ukuran. Nah, nanti berasanya menjadi apa kira-kira besarnya? Jadi pemimpin. Coba pemimpin kalau gak keras kepala kira-kira dikatai musuhnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada anak bandel seperti itu, dalam hati kita mengatakan alhamdulillah Allah memberikan anak kita sifat menjadi seorang pemimpin. Nah, itu kita langsung apa namanya prasangkanya selalu harus positif kepada anak. Karena anak itu baik. Ya. Kalau kita menggambar anak jahat berarti seperti kertas kosong. Ya, kan sampai balik kan anak itu dihukumi, dicatat salahnya itu kan dosanya itu sampai balik. Maka itu enggak nakal anak itu. Contoh lagi, anak cerewetnya luar biasa, ngomong baik. Nah, jam pelaku-pelaku takut, enggak bergerong, takut nih. Nah, cerewet luar biasa. Kira-kira nanti kalau besar itu jadi apa kira-kira itu? Ustazah atau ustaz kan ngomong terus ya. Ustaz kalau gak ngomong gak jadi ustaz. Gitu. Jadi guru, jadi motivator, jadi presenter. Seperti itu. Maka kita dalam memandang bakat anak ini waktu kecil jangan berpikiran negatif dulu. Memang asalnya dulu seperti itu. Kita bayangkan ke kupu-kupu. Perkembangan manusia kan sebenarnya bisa dicontohkan seperti kupu-kupu sama-sama makhluk Allah. Kupu-kupu waktu pertama telurnya nekat itu jadi kupu-kupu apa? Jadi ular itu. Jadi ular, orang jijik kan itu. Tapi kalau pikirannya negatif, jadi jadi ular kaya opo gede ini. Tapi ternyata sesaat kemudian jadi kupu-kupu berubah kan itu. Ya, setelah itu benar menjadi kupu-kupu indah sekali. Asalnya dari apa ular? Nah, anak-anak mungkin cilik itu jadi luar biasa. Ya. Tapi kita selalu mohon kepada Allah, alhamdulillah diberi karunia sifat anak-anak seperti ini, dia sangat tahu bakatnya. Nah, itu cerewetnya luar biasa ya jadi guru bisa insya Allah. Terus ada anak itu kupernya luar biasa. Setiap ditanya orang namanya siapa, mesti sih jawab bapak, ibu, ibu, ibu, pasti. Nah, ada seperti itu. Kemudian kita berpikiran, waduh, sobat anak jadi apa ya? Apa yang ini? Nah, akhirnya stres banget, akhirnya mudah bersyukur, macam-macam ya. Akhirnya anak-anak dilatih, suruh belajar di panggung dan sebagainya. Ibunya nangis, sekolah macam-macam misalnya. Kita perasaannya selalu positif. Dia itu tidak suka ketemu sama orang, itu bakat dia. Namanya bakat kan ada, senang ketemu orang sama, senang menyendiri kan ada kan orang seperti itu. Berarti dia suka bekerja dengan sesuatu benda yang mati. Nah, dia bekerja dengan benda yang mati, jangan ditemukan sama orang. Berarti besok kerjanya dia jadi apa itu? IT programmer ya, ya designer yang itu dengan benda mati. Jangan jadi guru stres ya nanti itu. Nah, orang yang pasti badannya luar biasa itu akan dijatuhkan kacanya bulan macam-macam, mau jadi desainer luar biasa. Nah itu contoh bagaimana kita memintakan bakat anak kita, itu contoh saja. Nah itu berarti itulah bakat. Jadi makanya kita selalu berprasangka positif terhadap anak kita. Fakta, fakta ini saat ini itu mahasiswa Indonesia 87% sangat berusaha. Itu kayaknya termasuk kita. Coba saya tanya bapak ibu yang ijazahnya cocok dengan karirnya saat ini siapa? Siti. Nah, yang niatnya sekolah di Bopo gitu. Nah, berarti kan salah jurusan kan itu. Kalau dari kecil 10 tahun sudah bisa dengan ketemu bakatnya, saya ingin jadi dokter dan bakat saya itu ya di dokter. Sudah dari situ belajar tentang kedokteran, sudah itu lulus SMA wis luar biasa itu. Ya. Luar biasa. Dan selama ini kita wis kuliah S1 lebih mulai menaik belajar bakat gitu. Akhirnya belajar mulai dari TK bahkan PAUD ya, kalau tahun sekolah nanti lulus S1 bahkan S2 sebenarnya sama jurusan. Nah setelah itu baru belajar bahkan selama 2 tahun selesai. Nah terus yang lo yang ini di sekolah kan gua pom. Nah itu harapannya tidak terjadi pada anak-anak kita. Nah bahkan itu apa saja sih? Ada 34 bakat ya, tapi tidak saya sebutkan di sini. Tentunya panjang malah rambut-rambut nanti ya. 34 bakat sifat itu nanti akan ketahuan ya di apa namanya di buku itu sudah ada disebutkan masalah bakat itu. Jadi harapannya anak kita ya, jangan sampai salah jurusan deh ya. Bakat itu terkait ilmu dunia dan ilmu syar'i ya, ilmu syar'i. Kira-kira ilmu syar'i apa yang terkait dengan bakat? Seperti tahfid ya, itu kaitannya dengan bakat anak. Apakah semua anak itu bakat menghafal? Ternyata tidak. Ya. Kita kembalikan para sahabat dulu. Apakah semua sahabat itu hafal Quran? Tidak. Nah, seperti itu. Generasi terbaik sahabat itulah yang kita tiru. Apakah semua sahabat itu seperti Ibnu Abbas semuanya? Tidak. Tapi kebanyakan anak-anak kita ingin jadikan seperti Ibnu Abbas semuanya. Anak kita semuanya sekolah yang rajin biar bisa jadi ustaz. Nanti bapaknya yang satunya sudah jadi ustaz. Nah, nanti yang jadi dokter siapa? Ya, nanti yang membersihkan sampah siapa? Ya, yang jadi petani siapa? Nah, kalau semuanya ustaz, terus makunya yang diajari siapa? Kalau semuanya jadi ustaz. Kita kembali ke zaman sahabat, generasi terbaik ya. Untung khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah generasi terbaik ya. Manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Sahabat. Semua sahabat itu berbeda-beda. Saya mencoba memetakan bahkan 60 sahabat saya petakan itu. Ya. Ternyata semua sahabat beriman. Jadi materi iman tadi semua sahabat memiliki. Maka iman tadi diberikan kepada semua anak kita. Akidah diberikan semuanya. Kemudian rukun iman, rukun Islam, adab akhlak diberikan semua kepada anak kita. Tapi bahasa Arab itu bakat. Ya. Bahasa Arab itu bakat. Tidak semua anak itu suka bahasa. Tapi belajar bahasa Arab umumnya wajib karena itu wasilah untuk belajar Al-Quran. Nah, tapi masalah nanti dia mahir atau tidak di bidang bahasa Arab itu tergantung bakat anak tersebut, termasuk tahfid. Ya, itu seperti itu. Nah, karena dulu para sahabat itu beda-beda bakatnya. Ada yang seperti Abdurrahman bin Auf, ya pedagang sampai menutup pasarnya orang Yahudi. Sampai beliau mengatakan, aku pegang debu saja itu aku dijual. Ya. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kedermawanan dia antara lain. Ya. Kemudian ada sahabat seperti Usama bin Zaid, ahli perang. Ada sahabat yang seperti Umar bin Mus'ab bin Umair, dia duta besar, ya. Komunikatornya luar biasa. Kemudian ada sahabat seperti Salman Al-Farisi, strategisnya luar biasa sehingga dia bisa membentuk parit pada perang Khandaq itu. Masing-masing sahabat itu semuanya beriman, ya. Mereka semua berakhlak tapi bakatnya beda-beda. Oleh karena itu materi pembelajaran anak-anak kita terkait dengan bakat masing-masing anak very-very special limited edition. Very-very special, sangat-sangat spesial dan edisi terbatas anak kita itu. Ya. Jenengan lihat saja anak jenengan yang di rumah mungkin 3 atau 5, ini orang masih kembar jelas. Ya. Bahkan mungkin Pak Jenengan punya anak kembar saja itu masih beda. Ya. Makanya urusan bakat ini spesial bagi anak kita dan kita harus mengetahui tujuannya apa namanya bakatnya apa sehingga kita pas dalam menerapkan tujuan pendidikan dia. Tadi menjadi anak soleh, lakunya berguna bagi agama, nusa dan bangsanya itu sesuai dengan bakatnya. Nah seperti itu. Masuk di logika kita apabila kita bekerja tanpa bakat itu stres. Nah, bakat itu bisa dilihat pada kita orang tua dan anak kita dengan rumus 4E namanya. Ya, 4E. Enjoy, easy, excellent, dan learn. Sesuatu dikatakan bakat itu apabila mudah. Enjoy, kita laksanakan enjoy. Kita melakukan pekerjaan kita itu lupa waktu. Ya lupa waktu mengalir, tahu-tahu sudah maghrib. Terus itu enjoy. Kemudian yang kita lakukan itu mudah. Melakukan pekerjaan kita mudah sekali. Kemudian excellent hasilnya bagus. Kemudian earn. Earn itu berarti bermanfaat. Ini bermanfaat itu. Nah jadi empat itu apabila ada pada diri kita dan anak-anak kita, ya maka itulah bakat. Ya itulah bakat itu. Nah jadi hendaklah orang tua itu sebelum anak 10 tahun itu sudah ketemu bakatnya. Dan sekarang anak saya sudah SMA, ngerti bakatnya. Ditakoni cita-citanya orang muda, ya seperti itu. Wah anak saya malah sudah kuliah. Sebenarnya orang seneng kuliah, ditakoni pengen jadi apa? Sudah bingung. Nah, lalu lah aku apa mana anakku? Aku dewi nggak bisa ikut bingung kerjaan orang masih cocok. Seperti itu. Lu pun jadi enak lah. Aku pensiun aja bingung kok. Nah, seperti itu kan. Makanya ini sangat apa namanya, kalau bahkan tidak ketemu peran kita nanti di masyarakat itu mesti kurang, mesti kurang. Nah makanya jangan saja anak kita salah jurusan, kita yang sudah terlanjur mudah-mudahan kita pensiun tidak salah jurusan gitu. Maka pemetaan bakat ini dilakukan kepada semua orang. Makanya ada namanya pemetaan bakat orang yang menjelang pensiun. Para pensiun itu sekarang bakatnya itu dimetakan karena apa? Biar pensiunnya tidak salah jurusan. Ya, karena apa? Kalau pensiun tidak salah jurusan, yakin nanti dia kinerjanya, perannya dalam masyarakat itu lebih tinggi dibandingkan pada saat dia bekerja. Karena kalau sudah bakat itu enjoy, nikmat sekali. Ya, enjoy is excellent earn. Nah, di sini. Nah, setelah kita mengetahui apa namanya bakat anak, ya, itu apa yang kita lakukan? Itu ibarat sisi tajam kapak, sedangkan kelemahan itu sisi tumpul. Jadi setiap orang itu punya kekuatan yaitu bakat dan kelemahan. Orang yang anak yang tadi berjudi luar biasa, ya senang ini jodoh si kancani, senang ada olahraga pelayan, mesti matematikanya biasanya itu rendah, biasanya. Nah, maka bisa dikatakan sisi tajamnya itu di olahraga, sedangkan sisi tumpulnya kelemahan dia itu di logika. Nah kira-kira kalau seperti itu apa yang kita lakukan terhadap anak kita? Apakah kita wesi matematikanya semua guru juga ke rumah biar matematiknya kita apa olahraganya yang kita asah? Apa yang dilakukan? Biasanya diundangi dulu les matematika karena biar anak kita pinter semuanya. Nah seperti itu ya, pinter semuanya. Nah akhirnya di lesi matematika mumpet budrek ya dia juga tak mundur. Akhirnya olahraga itu atau latihan malah ora iso. Mis matematikanya ora iso, akhirnya olahraganya ora iso. Itu yang dikatakan ibu koyo tadi. Ya, lam yu klifi. Ya apabila anak itu dipaksa untuk belajar yang bukan bakatnya maka enggak akan berhasil. dan dia akan kehilangan bakat aslinya. Itu Ibnu Qayyim itu sudah berapa ratus tahun ya? Dari sekarang sudah berapa ratus tahun beliau menyebutkan hal itu. Tapi kita jarang sekali memperhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh beliau rahimahullah. Ini. Makanya sikap kita yang baik itu sudah mana? Kowe ora iso matematika ora popo, sik iki kalkulator komputer kuat. Nah senengmu apa nak? Aku punya olahraga, aku sebenarnya ingin jadi komandan. Gak apa nanti olahraga tu, lalu matematikanya, paham saya kira SD orang-orang muda. Semua anak SD semua sekarang lulus, orang-orang lulus mulai biji kok tenang saja. Nah seperti itu menyikapi kita terhadap kondisi sekarang seperti ini. Kita aja punya anak kita, tapi kalau semua anak harus dipaksakan stres, itu kasihan anak kita itu. Ya. Seperti memaksa apa namanya ikan untuk terbang, ya seperti itu. Tadi dikatakan satu beliau seperti itu, ya. Kalau tupai tidak pintar berenang, paksa berenang agar berenang gagal, memanjat ya bisa kadung lepas, ini anak kita seperti itu juga kaitannya dengan bakat ini ya. Tapi kalau saya ulang lagi kaitannya dengan dunia semuanya, ya terutama yang wajib-wajib rukun iman, rukun Islam itu tanamkan kepada anak. Tapi kalau sudah ke pendalaman bahasa Arab, ya dan yang lainnya yang kira-kira itu bukan wajib, ya itu dilihat bakat anak kita apa. Tadi disebutkan juga Toto Broni, kalau dia hafalannya bagus ya sudah jadi ustaz. Tapi kalau ternyata kayak tadi ya jadi ustaz bisa karuan, ya bisa so matune orang gula pramu gendut di contoh singapel. Makanya semua berperan pada bakatnya. Itu di surat Al-Isra ayat 84, kulkuli yang malu ala sakilati para bukuna alamu menambah ada sakila. Katakanlah Muhammad bahwa setiap orang itu akan bekerja beramal sesuai dengan bakat pembawaan masing-masing. Roh kalianlah yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya, jalan sakilah atau jalan bakatnya itu. Karena bakat itu pembawaan dari lahir dan itu karunia dan itu fitrah. Fitrah itu kan ada empat yang kaitannya dengan sekolah umum ini ya, yaitu iman, belajar, bakat dan perkembangan. Ya, bakat itu pembawaan dari lahir dan tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Nah ini masalah bakat. Jadi maka kita menyikapi bakat itu seperti apa? Ya. Kapa itu kalau kita mengasah kapa itu mesti bagian yang tajam, gak mungkin punggungnya. Nanti ungkalin pek aja gak mungkin bisa berfungsi. Itu seperti anak tadi gak bisa matematika, sudah kok tapi berulang tambah stres kan. Nah seperti itu. Nah ini dalam menyikapi bakat, apalagi ilmu dunia nanti kan bakat gitu. Maka nanti kalau Mas Jenang sudah belajar terus mapping ya, ilmu dunia bakat, ada ketawa, wah anakku ini usrah pokok, aman pernah belajar. Nah, terus bisa, saya pinter matematika ternyata pemalu. Nah pemalu ya, kok nggak bisa seperti temanmu, temanmu bersupol kalau ditanya mesti jawab. Kamu kalau ditanya apa saja nggak mau jawab, tapi bapakmu yang jawab. Tapi dia pinter matematika gitu. Kita menyikapinya bagaimana? Oh dia kerjanya itu nanti bukan ketemu orang gitu. Dia mungkin jadi ahli IT ya dalam jangka untuk membuat website dan sebagainya. Wes ora pokonan. Kuwi nak urusan ben ketemu ngongkon-ngong. Ora wani nagi utang karo dekorektor. Maka konsep kita dalam menyikapi bakat ini fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Kelemahannya siasati dengan apa? Minta tolong orang. Ya kerja sama dengan orang lain. Kalau kita dalam dakwah, minta tolong orang lain. Bekerja sama ta'awun. Nah, Nabi itu mengatakan, ya, Nabi bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan, ya suku ba'du-ba'du. Ya, pasal baka baina asofi'i. Jadi orang mu'min satu dengan orang mu'min yang lain itu seperti bangunan. Ya, seperti bangunan. Yang saling masing-masing bangunan itu komponennya itu saling menguatkan satu sama yang lain. Nah, namanya bangunan itu kan tidak semuanya pondasi semua kan kuat dari. Nah, bangunan itu ada pondasi, ada tiang, ada atap, ya kemudian ada pagar, ada jendela dan sebagainya. Ya suku bangun-bangun semuanya saling berikat menjadi satu. Akhirnya terbentuk bangunan yang kokoh. Kita membangun pendidikan ini seperti itu. Ya, kalau kita berangkat sendiri itu seperti pondasi nggak berdiri. Ya tetap udahnya mengurang atapnya. Nah, seperti itu. Nanti tiang ada diri, gak ada apa-apa, itu ternyata jumat. Maka kita di sini yang berperan di dalam jawab pendidikan ini, yang bicara fondasi siapa? Nanti ada bakatnya di situ. Yang bisa bakat relating, mungkin orang, mengatur orang itu fondasinya siapa. Nanti yang bakatnya hanya di dalam ruangan saja kan ketemu juga. Itu dipusgakan seperti itu, akhirnya terbentuklah jaringan itu, kemudian yang satu batu-batu dengan iman. Kata si Abdul Royal itu mengatakan, diikat dengan keimanan yaitu ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau pondasi rumah tidak ikhlas, dia mesti pengennya dihibur. Ya. Aku paling abot, si buci-buci mau gendeng karo tembok. Nah, Nah, terus akhirnya dia enggak ikhlas, ini dipuji orang naik ke atas, ambruk bangunan itu. Seperti itu. Wis apa aku ning ngisor wae lah aku kan ning dhuwur lah aku wis enak-enak kok. Ya, aku sing rekoso dhewe wis dipuji kowe terus. Nah, makanya dalam dakwah kita juga seperti itu, kaitannya dengan bakat ini. Walaupun bakat kita mungkin tidak tampil di depan orang, itu nanti tugas kita yang tampil, yang lagi orangnya sama nipuyuran tadi itu. Ya, kalau dalam bakat namanya WOO itu winner, winner others OPPO, yaitu orang yang SKSD, so kenal, so dekat itu aja. Ya. Jadi ketemu orang yang sepur, yang diketemu itu yang panjangnya 10 tahun. Ada tipe orang kayak gitu, itu nanti tempatnya dia itu adalah di bidang itu. Untuk promosi dakwah, untuk menarik orang dan sebagainya. Itu gak bisa berubah, orang kayak itu menuntut, bakat itu menuntut, gak harus saya lakukan. Karena itu gawat bayi, gak bisa hilang. Gak bisa hilang. Ada tipe teman-teman di kalau ngaji itu diem saja gak suka, memang itu bakat itu kayak gitu. Dia memang gak suka istilahnya tampil di depan orang, kalau suruh masuk ke depan, mau, itu memang bakatnya kayak gitu. Kalau sudah bakat itu gak usah disuruh-suruh, dia akan minta kalau seperti itu, akan minta. Nah, oleh karena itu, kita amati anak-anak kita pelajari tentang bakat ini, sehingga harapannya 10 tahun sudah ketemu anak kita, akhirnya kita bisa mengarahkan. Ya. Apalagi kita bisa membuat lembaga yang menerapkan konsep ini, itu lebih enak lagi nanti kita. Karena 10 tahun sudah magang, magangnya di dua tempat, ya. Sebagaimana tujuan pendidikan tadi, yang pertama magang pada maestro akhlak, ya, maestro akhlak, yaitu para ustaz, kaitannya dengan abid tadi untuk beribadah kepada Allah, yang satu magang kepada maestro bakar. Kalau dia teknik, dia magangnya di teknik, karena dua tujuan hidup manusia akhirnya tercapai. Jadi mulai dari magang, mulai dari kelas 1, mulai dari masih di dalam apa nama ayunan, itu akan urut ya, pendidikannya adalah menuju kepada dua tujuan pendidikan tersebut, yaitu sebagai hamba Allah yang beribadah dan sebagai khalifah. Ini sekilas tentang pendidikan karakter. Jadi, nah setelah itu kemudian masa usia lebih dari 14 tahun ya, setelah akil balik. Harapannya akil balik itu kita panen ya, semua karakter tumbuh. Ibarat orang kita ngajari sholat anak, nomor 7 sudah cinta sholat. Tadi caranya sudah dijelaskan. 7 sampai 10 karena cinta dia minta diajari, kita ngajarinya enak. Karena sudah cinta dan bisa sholat, sudah diajari, akhirnya 10 tahun sholat sendiri. Gak usah dipukul, maka Nabi merintah mukul itu kan karena sebelumnya itu gak beres. Akhirnya di apa namanya solusi terakhir dengan dipukul itu berarti tanda sebelumnya gak beres. Setelah mandiri sholat, akhirnya nanti begitu dia balik sudah menjadi mukarram sholat sendiri karena dia sudah pemimpin beban seperti itu. Nah harapannya begitu dia balik menjadi orang yang karakter imannya tumbuh, dia tunduk taat beribadah kepada Allah, dia itu orang kok belajar ya, karena karakter belajarnya tumbuh, dia itu orang yang berkarya atas bakatnya karena apa, bakatnya tumbuh dari kecil sejak 10 tahun. Nah kalau tiga karakter itu gak tumbuh, itu bahasanya jadi mogol, kalau saya sebut menjadi makhluk asing ya. Anak kita menjadi makhluk asing apabila balik itu tiga karakter itu gak tumbuh. Kenapa makhluk asing? Tadi dikatakan Pak Amir sudah balik tapi belum akil ya, gitu. Itu makhluk asing. Kenapa makhluk asing? Ya, karena makhluk asing itu muncul itu hanya terakhir-terakhir ini, dulu zaman Nabi gak ada. Ya, zaman ulama-ulama para salafus saleh gak ada nama. Termasuk kakek-kakek kita itu semuanya begitu mereka balik kan sudah siap nikah kakek kan. Coba sekarang anak-anak kita baliknya umur rolas ya maju, nanti akhirnya itu setelah S2 ya umur 20 tahun itu baru berani nikah. Nah, masa antara balik dan akil itu rentang itu namanya remaja. Maka remaja itu makhluk asing. Karena apa? Di dunia ini baru muncul awal abad 20. Di Indonesia baru muncul awal abad tahun 60-an. Karena kita enggak ada remaja, baru mungkin bapak kita sedikit-sedikit mengenal. Ya. Kemudian dulu tuh enggak ada sumpah remaja, adanya sumpah pemuda. Nah, di dalam Islam itu enggak ada remaja, adanya anak-anak terus dewasa. Enggak ada remaja. Di dunia pendidikan itu adanya pedagogi, pendidikan anak-anak dan andragogi, tidak ada remaja gogi. Nah, jadi betul-betul itu makhluk asing itu remaja itu. Nah, dan itu masalah bagi kita. Maka remaja sangat dekat sekali dengan kata kenakalan. Kenakalan gak doanya mesti remaja. Ya karena tadi dikatakan itu seperti mobil adanya gas tapi gak ada rem. Adanya gas kenapa? Nah, organ seksualnya sudah sempurna, dorongan sahabatnya sudah muncul. Tapi ternyata dia belum mampu menikah ya. Belum akil, belum dewasa mentalnya. Dia dia belum bisa mencari penghasilan sendiri. Nah seperti itu. Nah maka tadi dikatakan Pak Amir untuk mengatasi remaja itu dengan cara apa? Raja tega. Nah ini panjenengan yang punya anak remaja termasuk saya, ya itu punya anak remaja yang salah masa lalu. Nah, itu raja tega. Siapa raja tega itu? Ayah. Ya, ini saya mengulang kata-kata Pak Amir tadi. Ayah itu raja tega. Karena ini kalau anak lanang le, saya itu umurku wis 18 tahun. Kue balik umur kira le, umur 14 pak. Nah, wong balik ini berarti statusnya pada kontrol pak. Saya sudah pemikul berganda. Berapa mungkin wis ora tanggung jawab memberi nafkah bocah sing wis balik sak lanang. Ya, mergo kowe iki momo bapakmu nek mangan kowe iki sedako. Nah, kowe kok jalur duit bapakmu kuwi kemis. Kira-kira bener gak ini ya? Secara sangat betul ini. Dan itu kan bener kan? Nah, kok gue kowe kok nek omahe bapakmu iki sing tau dirilah. Wong iki iki numpang. Karena akhirnya ngomongin gue itu bokap tapi banget kan aku tugasnya itu sebagai pembasuh luka terus rauh pokok namun gak apa nyati apa sesuai kayak Pak Nih menenyok Pak apa jangan sebenarnya ini menenyok ya bukan itu lupa ya kok jaruk sana boleh jadi lupa nah ngorai bunuh mana dibasuh lagi sesuai kayaknya Pak Nih menenyok joko sana Pak itu mendidik anak menjadi aku seperti itu kita tiga terutama untuk anak laki-laki tapi untuk anak perempuan kan kita tuh wajib untuk memberi nafkah sampai dia menikah karena hak memberi nafkah apa namanya kewajiban mereka tidak kepada suaminya. Nah ini untuk anak laki-laki. Jadi itu raja tiga perlu kita terapkan ya terutama ini yang ada lembaga pendidikan setingkat SMP SMA ya raja tiga harus ditekankan. Jangan terlalu dibebani politik-politik, ajari mereka hidup diberi tanggung jawab ya. Jangan dipanggil anak-anak. Ya mau bercapai sebalik pak anak-anak. Harusnya panggil bapak-bapak, ibu-ibu. Coba saja itu mereka akan merasa kan sudah bapak, memang mau betul-betul begini seperti itu. Saya ngajar di SMK itu gak pernah panggil anak-anak sekarang setelah tahun ini masalah ini. Mesti panggil bapak-bapak, ibu-ibu. Pertama dongusu. Dongusu. Saya sekarang tanya, yang disebut bapak itu apa? Bapak itu sudah punya anak, bapak bisa punya anak gak? Ya bisa ya kan bapak. Nah terus sisi sebagai ibu ya sudah melahirkan lah, bisa melahirkan gak sekarang kira-kira mau kamu nikah, bisa ambil gak? Ya bisa ya, kamu itu ibu ya, kamu bukan anak-anak lagi ya minimal panggil saudara-saudara lah, itu mempengaruhi sekali jiwa anak itu, jiwa remaja itu. Jangan di apa namanya dianggap anak lagi. Kalau sekolah mau bikin surat apa namanya pernyataan, itu bukan orang tua yang berdatangan, itu perjanjian itu antara sekolah dan dia sudah dibahasakan itu ya. Orang tua hanya pemberitahuan saja. Jangan orangnya dipanggil anaknya jenengan bagaimana ya langsung ke anaknya kamu sudah besar. Akhirnya ada semacam apa namanya sok terapi bagi anak. Oh saya sudah besar sekarang ya. Saya sudah dewasa sekarang ya. Kalau itu berarti orang dewasa tugasnya harus bisa mandiri, harus pengertian dan sebagainya. Saya sudah memikul tanggung jawab taklif ibadah ini. Kalau saya tidak sholat sudah dosa. Ini masalah remaja dan itu tugas kita. Nah itu tadi sekilas tentang apa namanya pendidikan fitrah ya dijelaskan oleh Bapak Bruni Pak Amir dan saya simpulkan tadi masih banyak yang perlu kita bicarakan sebenarnya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita kembali kita untuk berbagi. Nah selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Disilakan. Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tinggal 10 menit lagi waktunya. Ini saya mau minta kesepakatan mau ditutup ya, nanti ada dari panitia penutupan atau tanya jawab sebentar. Iya. Dari panitia meminta tambahan waktu untuk dialog interaktif ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Ya, silakan. Siapa yang ingin bertanya dapat langsung. Tadi saya sudah sempat bertanya bapak tentang recovery terhadap anak kan, ya sebagian besar mungkin kalau sudah punya anak kan sudah melewati masa 0 sampai 7 tahun tadi sudah terbiasa pakai metode nasional ya dari sejak kecil dari sampai sekarang sebetulnya sehingga sudah recovery lah. Recovery tadi itu apa kembali semuanya sementara yang fase-fase yang sementara sudah berjalan di pendidikan dulu, ataukah berjalan beriring? Artinya gini, misal kalau 0 sampai 7 tadi kan cinta, sholat itu bukan ketakutan, sedangkan 8 sampai 10 tadi kan sudah saatnya mereka nanti diajari. Itu berarti tadi kan katanya dibiarkan, kalau mereka ingin yo dan kalau enggak yo enggak apa-apa, atau sementara yang fase ini 7 sampai 10 tahun ini berhenti, atau tetap dijalankan kedua-duanya? Kalau dijalankan kedua-duanya kira-kira tekniknya kayak apa? Umur berapa? 8 tahun. Umur 8 tahun. Nah, ini keluhannya berarti masih sholatnya masih susah gitu ya? Iya. Iya, jadi kejar-kejar. Iya. Langsung saja. Iya. Jadi apabila terlanjur lewat ini anak Pak Ari ya, umurnya 8 tahun. 8 tahun harusnya kan sudah tumbuh di dalam iman kan itu. Jadi ibaratnya kalau bisa diajari sholat sudah enggak susah lagi. Diajari itu antara lain diajak sholat itu, diajari itu diajak ayo ke masjid itu, seharusnya enggak susah. Tapi kok susah, itu pertanda bahwa karakter iman enggak tumbuh gitu. Nah, maka caranya bagaimana diulang? Ya, karakter belajarnya ya berjalan sebagaimana mestinya, tapi itu diulang dulu ya karakter imannya. Saya pernah mencoba ke anak saya ini ya. Waktu itu sudah 8 tahun, Pak. Jadi bisa ini karena mungkin ya pengalaman masa lalu lagi ya, tak pokso-pokso apa TKW poso penuh jadi sana ya, diajari sholat subuh-subuh diangkat untuk ini turun ngadep ya, terus mulai dibokong karena itu sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya sholat ya sholat itu bukan karena takut sama Allah, bukan karena cinta Allah, tapi karena takut sama bapaknya. Akhirnya saya tahu ini takut sama bapaknya itu cara dan jadi dia ini. Nah, itu dilakukan recovery. Yaitu saya biarkan dulu, kan dia belum wajib sholat kan itu, 8 tahun belum wajib, tak biarkan arek sholat karepmu ya, arek orang sekolah itu karepmu. Saya bilang ke gurunya dulu ya, Ustaz, ini anak saya recovery, mohon nanti kalau di sekolah itu bikin ulang mohon dimaklumi karena recovery ya butuh waktu kurang lebih beberapa bulan. Akhirnya saya biarkan sampai dia itu luka-luka apa namanya hatinya itu namanya toksin ya, perlu di-detox gitu, dikeluarkan. Ya dengan apa? Dengan tidak dimarahi gitu. Ya. Akhirnya dibiarkan terus, akhirnya memang akhirnya lah sekolah jam somo kita ngi ya. Ora tahu sholat subuh, ya sholat sakarepe dhewe gitu. Itu untuk apa namanya? Menumbuhkan egonya itu loh, sakarepmu. Egonya biar tumbuh karena waktu itu egonya kan saya tekan gitu. Nah, ini biar tumbuh sakarepmu. Sakarepmu kan berarti kan ego itu bukan. Akhirnya satu bulan itu bilang, ini saya kok gak dibangunkan subuh dong. Nah, mulai kan jadi toksinya mulai hilang, akhirnya fitrahnya muncul. Karena semua anak itu mesti cinta sholat fitrahnya. Sampai kok dia gak cinta sholat, salahnya sih didik gitu, seperti itu. Nah, karena fitrah tadi kan iman kan itu antara lain, mesti cinta kepada sholat, tapi berarti salah didik. Muncullah akhirnya itu dia minta dibangunkan. Setelah dibangunkan sih malas, dia gak apa-apa tapi dibangunkan gitu. Duh, saya kok gak dibangunkan kan sudah. Nah, kok enggak sholat subuh, enggak diajak lah, kan masih tidur lagi. Terus akhirnya alhamdulillah berjalan terus, ternyata saya perkirakan 3 bulan, ternyata sampai 5 bulan. Nah, ustate sambat terus. Nah, orang yang sebelumnya itu muakali luar biasa di sekolah. Nah, kan recovery. Ya. Karena apa? Egonya ditumbuhkan ulang. Gitu. Karakter imannya tumbuhkan ulang, bahwa sholat itu bukan karena bapaknya atau abinya, tapi karena cinta Allah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sadar sendiri. Ya sekarang umurnya hampir 9 tahun. Ya 1 tahun yang lalu. Itu contoh. Nah, terus sekarang kalau anaknya sudah terlanjur SMA gitu ya. Ya. Itu lewat kabeh karakternya lama sudah. Ya. Salate ya udah enggak dibuka, enggak perlu disiram banyu ketani. Saya yakin katanya disiram banyu saya tono. Ya. Terus kon sinau nak ra ulangan ora sinau. Ya. Nara di kompa durasi mau pegah, nekali mesti HP, ya. Perempuan ditakoni, bahkan mau pun orang kurang ngerti. Cita-cita mau pun seperti urip. Itu berarti tiga karakter hilang, tiga karakter hilang. Yaitu karakter iman hilang, karakter belajar hilang, dan karakter bahkannya belum tumbuh, harusnya sudah tumbuh semua. Mana yang lebih didahulukan? Yaitu karakter iman dulu. Karena karakter iman terkait dengan hati, ya. Yang kita tumbuhkan hati dulu. Caranya bagaimana? Jangan dimarahi. Kita dekati dia, empati kita tunjukkan. Jangan biarkan kalau dia kan nggak sholat, dia kan sudah dosa kalau nggak sholat itu sudah balik gitu. Ya, empati kita, ayo kita sholat. Ya, ini sudah waktunya sholat, itu kan perintah Allah ya, ini Abi minta maaf ya terlalu keras pada kamu. Itu sudah luar biasa meluluhkan anak itu, minta maaf itu loh. Oh ternyata salah kok Abi. Itu sudah pengaruh besar itu ya, makanya mari kita belajar bersama-sama. Kamu juga harus semangat gitu, seperti itu. Kita jangan taruhlah jaim lah, jangan jaim terus jaga image itu loh ya. Terus mah buka wong tua ya, itu karena Ustaz Abu Hussein sendiri kan menyarankan ya, orang tua pemberani itu yang berani minta maaf kepada anaknya. Itu Ustaz Abu Hussein mengatakan seperti itu. Kita jadilah orang tua pemberani minta maaf, salah kok, saya juga manusia. Minta maaf lah itu, setelah itu empati kita tumbuhkan, kita sayangi bahwa kita sayang kepada anak tersebut. Setelah itu kemudian kita tanya dialog, kamu pinginnya apa sih? Saya sebenarnya gak pingin sekolah di situ kok. Saya itu pinginnya di SMK, saya pingin jadi ahli mesin. Oh gitu dong, nah seperti itu. Saya enggak bakat jadi ustaz, kok suruh jadi apit, enggak bisa saya jadi ustaz. Saya enggak bakat. Saya pindah sajalah. Dan sudah kita pikir solusinya bagaimana kalau lulus di situ, di mana lulus itu kamu kuliah di sana mesin. Dia enggak apa-apa deh. Akhirnya setelah itu kan anak merasa terfasilitasi, merasa kita sebagai sahabatnya, ya teman sudah remaja-remaja itu akan lebih mudah untuk mengarahkan. Jadi urut mulai dari karakter iman dulu tumbuh ya, dengan kita empati. Kemudian karakter belajarnya ditumbuhkan dengan kita memberikan solusinya bagaimana. Mari kita belajar bersama ya. Setelah itu kemudian solusinya bagaimana? Solusinya adalah kamu pindah atau meneruskan ini atau bagaimana, itu dibahas bareng dengan anak. Jadi apa yang kita putuskan terhadap apa yang dilakukan anak itu adalah hasil musyawarah kita dengan anak. Karena anak sudah dewasa, walaupun jadi ini ambigi, anak baru gede ya. Awalnya gede tapi di Indonesia anak-anak seperti itu. Ini sering disebut dengan istilah apa namanya emisor ya, empati, kemudian idea, kemudian solution. Itu kalau mengatasi anak-anak yang sudah besar ya. Jadi urut mulai dari iman, hati dulu, kemudian otak yang dibangun yaitu karakter belajar, setelah itu kemudian karakter bakat. Urutannya seperti itu. Caranya seperti cara mendidik anak 0 sampai 7 tahun ya. Kita empati, kemudian ceritakan tentang kisah-kisah misalnya sirah-sirah ya, kita bacakan supaya ini Abi punya buku-buku tentang sejarah orang-orang terdahulu, dibacalah, silakan. Setelah itu kemudian solusinya seperti apa, itu gambarnya seperti itu. Demikian Pak Arya ya. Baik, ini dari panitia membatasi 3 pertanyaan putra dan 3 pertanyaan putri dengan batas waktu sampai jam 5 sore ya, selesai tidak selesai pertanyaan yang belum terjawab nanti kita sudahi. Pertanyaan yang selanjutnya dari Ahwat, silakan, di situ sudah ada mic, bisa dipakai. Ya. Ada? Dari ibu-ibu silakan. Kalau tidak ada, bapak-bapak dulu mungkin. Ya, silakan. Bapak-bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, ini apa yang tadi jenengan paparkan, ini kayaknya cukup banyak menghantam sistem pendidikan yang sekarang, sangat-sangat menabrak gitu. Jadi menjadi kayak ekstrim banget ini. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya apa yang sistem pendidikan jenengan berbasis fitrah ini bisa sejalan dengan sistem pendidikan nasional? Karena kekhawatiran saya saat kita harus berjalan sendiri, sementara sistem pendidikan juga berjalan sendiri, nantinya malah justru tidak berjalan. Itu mohon solusinya, sekira-kiranya dua-duanya bisa berjalan, sehingga apa yang kita inginkan pun tidak menabrak apa yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Jadi yang jelas apabila kita mengikuti pemerintah seperti SDIT masih belum bisa Pak. Tapi ada solusi. Bagaimana buku yang saya tulis itu tentang kurikulum pendidikan karakter Islam, sekolah karakter Islam itu kita pakai kurikulum pemerintah 2013 kurtilas, tapi kerangkanya saja ya, kerangkanya saja, kontennya kita ganti dengan fitrah. Jadi tetap tematik, namanya tematik karakter terpadu itu di pembelajarannya. Kita sudah tadi pagi sudah bahas di kurikulum, karena ini sudah berjalan 2 tahun kita menyusun kurikulum ini ya. Jadi kemudian ijazahnya kalau anak lulus setingkat SD itu dan podo karena SD umum itu bagaimana gitu. Kita pakai sistem paket Pak. Paket itu didaftarkan kan mulai kelas 4 SD. Kenapa saya menanamkan paket ini? Karena saya pengalaman sendiri, anak saya 5 itu paket semua Pak. Sekarang yang sudah 2-3 tahun sudah kuliah juga paket semua ini, paket B, paket C. Dan sekarang gak ketinggalan, malah leading, sering ikut lomba jadi juara. Anak saya yang kedua pun juga paket, yang ketiga pun juga paket. Jadi solusinya itu menggunakan paket, yaitu PKBM, sistem pendidikan kesetaraan. Sehingga begitu anak itu lulus SD, sama seperti SD umum, solusinya seperti itu. Nah, sementara ini kami juga pernah mencoba ikut ke Dinas ya, dengan konsep seperti ini, ternyata kerepotan gitu itu. Akan terbentur konsep ini dengan pendidikan nasional ini. Terus waktu itu solusinya. Dan sementara kurikulumnya ini sedang kita godok bersama-sama ya, kita sudah punya tim ya, yang beliau yang mengetuai ya, contoh begini. Mulai dari tim yang di Pangkuara, di Semarang, Pekalongan, Brebes, dan ada lagi satu tim dari Bogor yang sudah menyusun kurikulum ini. Mudah-mudahan tahun depan kita untuk SD-nya sudah jadi buku pegangan guru seperti itu, yang isinya adalah pendidikan mikro. Demikian. Ya, baik, untuk yang ibu-ibu silakan. Ya, ibu-ibu, tadi ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada ya bapak-bapak lagi ya. Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan menyampaikan bahwa pendidikan anak ada pada saat anak di kandungan sampai dewasa. Yang saya mau tanyakan, bagaimana menerapkan metode pendidikan anak pada saat dalam kandungan? Terima kasih. Jadi pendidikan kita itu kewajiban orang tua itu sejak kita memilihkan ibu bagi anak kita, itu mulai dari situ. Karena Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada calon manusia ya, pada saat disuruh di ayahnya itu, bukan di kandungan tapi disuruh di ayah. Ditanyakan ala tu birobikum, bukankah kau adalah rukali kau rukali. Nah, selama di kandungan itu berarti yang pertama mulai dari yang ingin mengumpuli istri. Karena Nabi SAW bersabda, ini orang tu ibadi pun apa, wadzawat unus sayatin anginihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu lurus. Lurus itu berarti sudah beriman, sudah Islam, sudah menuju ke arah surga. Maka setanlah yang menggelincirkan. Setan menggelincirkan itu mulai sejak suami istri mau berkumpul, maka adanya doa. Ya, sudah apa semua kan doanya? Nah, itu sudah pendidikan di situ. Apa mau jadi masetona? Jadi setona mau jadi apa? Kalau lupa itu katanya dibantu sama setan kan ya. Katanya seperti itu. Itu sudah pendidikan. Nanti di dalam kandungan sudah ada namanya doa untuk di kandungan. Itu saja setan masih menggoda, bahkan pertama lahir saja itu digoda oleh setan. Setan selalu ingin menyimpangkan fitrah yang sudah lurus tadi. Akhirnya anak disentuh sampai akhirnya menangis. Jadi menangisnya anak itu karena digoda oleh setan. Waktu itu makanya terbanyaklah berdoa. Ya, berdoa pada saat anak itu di kandungan. Didoakan tentang kebaikannya itu cara mendidik dalam kandungan. Jadi tugas kita itu mendidik anak itu sebenarnya mulai dari kita mau mengumpul istri ya, sampai balik. Setelah balik menjadi dewasa itu sudah bukan tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab antar sesama muslim. Kalau anak kita sudah balik, itu bukan berarti kita mengajari kita ke anak kita, tapi sesama kaum muslimin. Kamu dewasa, saya dewasa, maka ini nasihat kepada sesama kaum muslimin seperti itu. Karena doa anak itu kan robbil hamduma kama robbayani shohiro. Apa namanya? Ya Allah, ya Rabbani, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku waktu aku kecil. Shohir itu adalah batasnya balik. Setelah balik bukan shohir tapi kabir. Ya, seperti itu. Jadi waktu balik, pada sebelum balik anak kita dititipkan di mana? Di pondok pesantren. Harus untuk dulu sopo. Ya, seperti itu. Jadi maka kewajiban kita itu doa anak itu karena robayin itu syarat. Ya. Rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku waktu kecil. Lah cilik sebelum dititipkan pondok. Ya setahun bisa dititipi. Dan terus dapat doanya di mana? Makanya kewajiban kita itu mumpung anak kita belum balik itu kita didik sendiri ya. Dulu para salaf mereka baru keluar rumah ya untuk menuntut ilmu itu setelah balik. Sebelum balik dididik oleh orang tuanya masing-masing ya, seperti itu. Ini apa ya, saya harus nampar lagi ini ya, berarti yang saya tampar-tampar Dinas ya, sekarang ini saya menampar tentang sistem pondok yang pondoknya mulai TK atau SD ya. Itu sebenarnya tidak bagus ya untuk anak, ya tidak bagus untuk anak, kecuali di pondok ada pengganti ayah dan ibu dan perannya seperti ayah dan ibunya, itu tidak mengapa. Seperti pondok pesantren zaman dahulu, ya seperti itu. Demikian ibu. Silakan dari ibu-ibu lagi mungkin, ya sama dua-dua. Ada? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik sekali ya. Meskipun tadi tidak ditampar, tapi saya merasa tertampar. Saya dengar ini, saya merasa, waduh, ternyata saya salah semuanya, semuanya salah. Ini saya ingin bertanya tentang tadi ya, masa 0 sampai 7 tahun itu ternyata memang benar-benar masa yang seharusnya menyenangkan, dan menyenangkannya itu nantinya akan membawa kepada cinta kepada Allah. Nah, sedangkan yang selama ini mungkin kita lakukan ya, terutama saya sendiri mungkin lakukan itu, mungkin ya masih banyak yang keliru gitu ya. Sampai sejauh mana sih kita harus yang syariah yang kita kenalkan kepada anak kita gitu. Tadi tentang sholat aja ternyata bukan di usia dini ya kita menyuruh anak untuk sholat gitu. Kalau yang tentang lainnya gimana, tentang misalnya tentang menutup aurat gitu, karena yang sekarang kan sudah jadi tren gitu ya, jilbab syar'i bukan hanya untuk orang dewasa, tapi ternyata anak-anak juga sudah kecil-kecil sudah jilbabnya syar'i semua gitu. Padahal ya saya juga jadi mikir gitu, iya ya, padahal mereka kan masih butuh lari-lari ke sana kemari, lompat-lompat ya, seperti halnya kita dulu kecil lah gitu. Itu gimana, apa yang kita arahkan anak-anak sekarang itu salah atau gimana ya, jadi mikir gitu. Terus tadi yang jadi saya jawab dulu, nanti Pak Amir mau nambahi ya. Jadi saya dulu Pak Amir ya. Jadi masalah antara lain tadi jilbab gitu ya. Jadi Pak Amir mengatakan tunaikan hak anak, maka dia akan menunaikan kewajibannya kelak. Itu semboyan kita dalam fitrah ini. Jadi kalau anak kecil masih ingin pakai bandu, pakai kerudung nggak mau, itu nggak apa-apa, dia belum wajib kok. Ya. Nah, kapan anak itu mulai ditanamkan untuk apa namanya memakai jilbab itu? Umur 10 tahun. Sejak tubuhnya mulai menarik, ya, akhirnya mulai ditutupi. Tapi masih kecil itu di bawah 10 tahun nggak mengapa. Ya dia ingin kucir rambutnya, ya. Itu mereka leluasa. Jadi jangan sampai nanti dari kecil dipaksa untuk kerudung, tapi setelah besar aku belum pernah bermain-main rambut saya ingin pakai bandu. Sekarang akhirnya setelah besar malah kerudungnya dilepas. Atau mungkin mengkerut kudungnya menjadi kecil ya, karena apa? Waktu kecilnya enggak ketumpah itu ibunya, itu ingin bermain-main rambutnya, memakai baju, memakai jepet dan sebagainya, ingin mengipang rambutnya enggak terpenuhi seperti itu. Nah makanya kalau di dalam pendidikan karakter nabawi ini dimulai-mulai 10 tahun ya. Kita lihat di Saudi itu anak-anak TK, anak-anak SD itu enggak pakai kudung itu, benar kalau haji atau umroh itu ya. Itu anak-anak SD kelas 1, kelas 2, TK mereka masih rambutnya itu dikepang-kepang, gak ada yang pakai kerudung ya. Tapi mereka mulai berkerudung bahkan langsung pakai sandal itu umur 10 tahun. Demikian itu, mungkin Pak Amir mau nambahin. Saya ingin menambahkan pada pertanyaan yang kedua tadi. Saya ingin menambahkan pada pertanyaan kedua tadi, jadi terkait dengan bagaimana menumbuhkan fitrah keimanan pada anak yang ada di dalam kandungan. Jadi terkait anak yang ada di dalam kandungan, bahasa iman adalah bahasa hati. Jadi di situ perasaan seorang ibu dan ayah itu sangat mempengaruhi tertanamnya keimanan di anak-anak yang masih saat itu masih di dalam kandungan yang berbentuk janin. Dan itu luar biasa sekali sebetulnya, dan ini masa emas sebetulnya. Bahwa pada saat seorang anak berada di dalam kandungan, ini masa yang paling kuat untuk menanamkan keimanan. Jadi jangan sampai seorang ibu pada saat hamil stres. Kenapa? Karena perasaan yang dirasakan ibu betul-betul masuk ke dalam jiwa anak-anak. Sehingga saat kita bicara tentang menanamkan keimanan, maka orang tua harus betul-betul dalam posisi spiritual keimanan yang paling tinggi, baik ibunya ataupun bapaknya. Ibunya bisa dengan melakukan berbagai ibadah gitu ya. Tetapi maaf, jadi di sini saya bedakan antara kegiatan-kegiatan ibadah religius dengan spiritual. Artinya beberapa orang mungkin membaca Al-Qur'an gitu, tetapi tidak memaknai Qur'an itu. Jadi untuk pendidikan iman, bagaimana Qur'an yang kita baca betul-betul masuk ke jiwa kita, kemudian betul-betul meningkatkan keimanan kita, itu akan ditangkap oleh anak-anak. Anak-anak akan tahu bahwa mereka dikenalkan oleh Allah di situ. Kemudian dalam doa-doa kita, ibu maupun bapak di malam hari, saat kemudian berdoa memohon kepada Allah dari dalam keadaan yang spiritual, keimanan yang sangat tinggi, kemudian menangis di hadapan Allah atas semuanya misalkan, dan ini diperdengarkan kepada anak-anak kita, itu tembus masuk ke hati anak-anak kita. Bahasa iman abstrak, artinya mereka juga akan kenal Allah gitu. Mereka akan kenal Allah dengan bahasa-bahasa seperti itu. Jadi yang mau saya garis bawahi bahwa perasaan orang tua sangat mempengaruhi terbentuknya pondasi keimanan anak-anak kita. Dan masa di dalam kandungan betul-betul masa paling emas, masa paling emas. Dalam sebuah penelitian yang saya pernah baca, jadi sifat dan karakter seseorang itu terbentuk pada saat di dalam kandungan. Allah alam kebetulannya, kebenarannya, tapi bahwa bahasa iman, apa yang terasa di dalam hati orang tua, orang tua yang bahagia, merasakan dekat sekali dengan Allah di saat dia mengandung gitu ya, sang ibu, dan sang bapak yang merasakan begitu sangat dekat dengan Allah di saat istrinya hamil, dan kemudian melakukan berbagai ibadah dengan tujuan untuk semakin mendekatkan mereka kepada Allah, itu langsung tembus ke hati anak-anak kita dan menjadi pondasi keimanan buat anak-anak kita. Itu saja mungkin tambahan saya. Baik, ya, saya kemudian lagi yang dari Putra mungkin dari Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, kita orang tua yang sudah gak punya anak lagi untuk supaya bisa mendidik anak yang sedemikian. Jadi anak kita itu sudah SMA sama SMP. Kebetulan yang SMA putri itu bakatnya udah ketemu. Dia kalau khitobah atau untuk sama ahli, tapi di dalam berpikir atau untuk menghafal sangat lemah dan sangat jenuh. Nah ini sampai-sampai dia menginginkan supaya tidak di pesantren yang itu lagi, mengkhususkan yang untuk istilahnya itu tadi berdoa. Ini yang orang tua yang kita lakukan itu gimana? Apakah anak biar selesai sekolah yang di situ dulu kemudian ditempatkan di tadi berdoa atau dipindah sekarang juga? Itu yang perlu satu-satunya yang SMA kelas satu. Nah, kemudian yang putra itu sebenarnya pintar dan cerdas, serang apa sih lagi belajar apapun nangkep. Tapi ada beberapa gurunya yang laporan kadang-kadang dia itu disuruh baca Quran hanya sebentar, kemudian nanti bengong, setelah bengong ngantuk tidur. Cuman ini kalau cerita Ustadznya, kalau dia fokus itu bisa. Nah, ini untuk yang putra itu untuk memfokuskan dalam belajar itu bagaimana caranya? Itu kami mohon solusinya. Dua anak ini kok berbeda-beda, memang benar ada yang sama. Terima kasih. Cuman wataknya dua-duanya keras semua. Terima kasih. Jadi yang anak putri tadi itu kalau di dalam ilmu bahkan namanya komunikator Pak. Dia itu pintar sekali menyampaikan sesuatu. Itu sangat cocok dia nanti jadi guru Pak. Iya. Gurunya bukan guru matematika, tapi mungkin guru yang berkaitan dengan ilmu sosial, karena dia susah sekali untuk melakukan. Jadi dia di otak kirinya lemah, maka thinking dia lemah, ya, thinking matematikanya agak lemah Pak Yedi yang putri ya. Naik tinggi ya. Ya, matematikanya tinggi berarti kalau matematikanya tinggi, ya, sifat komunikatornya diwujudkan menjadi seorang yang bekerjanya itu bicara, entah itu dosen, entah itu guru, entah itu motivator atau apa. Kemudian bidangnya apa? Bidang logika apa? Ya, bidang logika. Logikanya apa? Mungkin dia bisa jadi dosennya dokter kan bisa jadi kan? Karena logikanya tinggi di kedokteran bisa nggak masalah gitu. Nah, itu antaranya seperti itu dalam memikirkan bakat anak kita dan kaitannya dengan peran, yaitu menggabungkan apa namanya kecerdasan anak kita dan sifat anak kita. Kemudian yang laki-laki tadi, ya, dia itu suka bengong, ya, ngalamun, ya, nyamperlang itu biasanya desainer Pak itu. Ya, desainer itu. Desainer kalau nggak ngalamun biasanya nggak ketemu. Coba jenengan lihat desain nanti kan bengong, ngalamun itu seperti itu. Nah, kalau anak jenengan suruh di apa namanya ditempatkan di sekolah yang tidak banyak mikir, dia nggak mau, dia senangnya itu mikir. Maka anak jenengan itu yang laki-laki itu otak kanan lebih dominan. Otak kanan itu kaitannya dengan berpikir lateral, berpikir yang aneh-aneh itu, senangannya hal-hal yang baru. Ya, hal-hal yang baru, ya, dia tidak suka dengan sesuatu yang monoton atau rutinitas, maka dia sempat ngantuk di situ. Ya, karena guru yang memberikan materi membosankan bagi dia. Nah, seperti itu, maka sosoknya dia nanti itu kedesain. Ya, kedesain. Nah, kalau dia mungkin kita ingin anak kita nanti berperan dalam apa? Ya kaitannya dengan desain apa gitu. Apa desain apa? Mungkin dengan pikir sendiri nanti yang cocok di daerah jenengan itu apa? Karena peran anak atau peran anak kita nanti itu kaitannya dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu disesuaikan dengan di mana anak itu tinggal. Berbeda-beda. Maka bisa jadi anak jenengan yang ada anak yang tipe jenengan tapi kalau nanti bisa jadi nanti perannya lain karena disesuaikan dengan kearifan lokal. Ya. Kalau di Pekalongan mungkin bisa jadi desain batik. Ya kalau mungkin Pak jenengan di mana Pak namanya? Ya, desain batik atau sebagainya. Tapi kalau di Tegal itu mungkin desain mesin atau apa yang kaitannya dengan besi-besi. Ya. Atau mungkin kalau di daerah mana Semarang itu jadi ahli dalam bidang fashion dan sebagainya. Bagaimana membuat jilbab yang syar'i tapi disukai anak-anak muda itu tugasnya orang-orang yang desainer seperti ini. Demikian Pak. Nanti kalau sudah belajar tentang jauh tentang bakat akan menemukan anak saya kayaknya cocoknya nanti depan menjadi seperti ini. Ya, so. Baik, pertanyaan terakhir dari ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sebatas mana kita memenuhi hak anak atau memenuhi permintaannya yang memang luar biasa maunya. Seperti contohnya kalau makan minta di roket chicken, tapi kalau tidak dipenuhi nanti nggak mau makan. Terus yang usia 6 tahun itu sukanya belinya mainan. Kalau tidak dipenuhi juga pasti akan nangis sampai harus terpenuhi. Di satu sisi kita sebagai seorang istri itu merasa boros karena harus menuruti kemauan anaknya. Terima kasih. Ya, nah ini ketemu kesempatan kayak gini itu mesti pikir dompet ini. Iya, jadi dituruti mong teori ini jadi egonya harus ditumbuhkan tapi dituruti kok ya singgung belum coba dulu ngomong seperti itu. Anak yang gak mau makan itu ini sudah pernah diskusi juga masalah anak yang gak mau makan kira-kira umpama kurasa bijak roket chicken jadi mulai kira-kira kita makan gak? Saya yakin mesti minta makan aku mulai ngomong ini ya mesti dimakan itu manusiawi ya karena dia fitrahnya kan kalau lapar pasti ingin makan. Kalau sudah lapar, orang singkong saja itu kayak roti, gitu. Ya seperti itu. Ya, nanti di cawok tuh, dia akan dengan sendirinya tubuhnya tuh akan minta makan, gitu. Coba saja dibiarkan dulu, nggak apa-apa. Ya, nanti nato gue ngomel mulur lagi turun tiga bocah, kan? Dan ya, nggak apa-apa. Ya sama. Tapi pernah seperti itu beneran tidak mau makan sampai besoknya. Jadinya khawatir kalau sakit gitu loh Ustaz. Ya, tapi ini sepertinya tetap anak-anak makan akhir ya. Amir yang digerbal ini seawal akan paham. Itu naluriah, mesti kalau keadaan manusia itu sudah darurat mendekati sesuatu yang membahayakan tubuh kita akan ada reaksi. Pasti dia akan minta makan ya. Tubuh kita kedinginan saja itu mungkin kita pasti akan nyikap ke awak itu. Tangan kita disilangkan itu otomatis. Tapi insya Allah dicoba pun gak apa-apa. Tapi kalau memang ibu khawatir dihapusin saja pun gak apa-apa ya. tukoke bungkus, tukune bungkus karo kecikan aja atau disablonke. Dibungkuskan ke situ, ini roket sebenarnya. Itu bisa nggak apa-apa. Saya pernah melihat seorang ya, pesan saya pernah seperti itu. Mungkin karena nggak punya uang, akhirnya dibungkusnya saja, diisi dengan minuman yang lain seperti itu. Nah, itu bisa kalau memang itu merepotkan, karena itu membahayakan, membahayakan apa dompet ibunya. Itu jadi kita batasi masa egosentris itu yang membahayakan, baik membahayakan ibunya maupun orang tuanya maupun orang lain. Nah, itu ternyata membahayakan dompet orang tuanya. Nah, kemudian yang tadi satu lagi minta mainan gitu ya. Minta mainan ternyata kalau enggak dianu mutu ngamuk gitu. Nangis itu sendirinya sudah menumpahkan ego sebenarnya itu, ya. Jadi dengan nangisnya dia sudah dibiarkan saja enggak apa-apa kalau memang kita enggak punya uang gitu. Kita sudah ngakali digajuti bulanan, bapaknya dilewati orang kecil gajuti bulanan seko kayu, ya. Ternyata wis jadi suruh-suruh sebelum mutu ora kanggu. Tetap mutu nangis ya biar dulu enggak apa-apa. Dia nangis sepuas-puasnya dia nangis. Tapi nangisnya mukulin kumiknya. Kumiknya kumiknya yang enggak sabar. Saya jadi bingung ya kami. Nah itu makanya ya pokoknya memang anak kinestetik seperti itu memang memang butuh sabar dan sabar sekali karena apa pahalanya besar sekali benar. Apalagi masa-masa ibu, kalau itu masih di bawah 7 tahun, insya Allah 7 tahun sudah mulai berubah ya. Apalagi 10 tahun, insya Allah sudah antem ya. Ya sudah antem, memang itulah antara lain bahwa anak kita sebenarnya fitnah, ya cobaan bagi kita untuk kita sabar. Apabila yang sabar itulah yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maka Allah berfirman, fastabiqul khairat, ya sabarlah terhadap pendidikan anak kalian, terutama dalam mengajarkan sholat. Jadi intinya gitu, jadi jangan khawatir lah ibu. Nanti kalau nggak makan nanti sakit bagaimana? Wah, mau tambah kita rumah sakit terus biayanya tambah morot. Berpikir positif sajalah. Allah itu sudah memberikan anak kita fitrah baik. Kita berpikir positif, anak saya itu baik di sini. Dia sampai ngamuk-ngamuk kayak gitu karena bakatnya apa? Itu nanti depan besok kalau kekuatan namanya sudah besar, dia calon pengusaha. Calon pengusaha ingin mendapatkan sesuatu pasar ya. Kalau nggak dapat dia nggak puas, akhirnya berusaha untuk mendapatkan itu. Itu ibu-ibu anak itu. Jadi itu harus kumpah. Kalau terlalu banyak kita tahan, ya, kalau terlalu banyak kita tahan, itu nanti khawatirnya egonya nggak tumbuh, justru malah ngamuk-ngamuknya kalau sudah punya istri nanti. Nah, istrinya malah diamuk-amuk terus, minta sesuatu nggak dituruti, karena uangnya terbatas, akhirnya ngamuk. Nah, itu masa kecil kurang bahagia biasanya kayak gitu. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman keponakan saya itu, walaupun bapaknya nggak sopan karena sayang sekali dengan anak karena nikahnya sudah tua, itu muakalnya luar biasa sampai semua sedulur itu ngerasani. Waktu kau kejulanan lebih di luar itu dibuang. Buangin iso disini kalau karung Pak Mubil dibuang Joko hilang. Itu sampai berkali-kali sampai tapi bapaknya sadar. Tapi setelah anak itu besar, luar biasa. Saya sendiri luar biasa. Sopan santunnya, kemandiriannya luar biasa anak tersebut. Itu salah satu hal yang saya amati dalam pendidikan Petro ini. Itu ponakan saya sendiri. Memang setelah ego itu dibebankan, memang orang tuanya butuh sabar, betul gitu ya. Sabarnya beli dompet, ya. Sabar dengan nawa dan sebagainya ya. Itu insya Allah nanti setelah ego itu tumpah, dia imannya akan tumbuh, ya akan sabar dengan sendirinya. Insya Allah besok tidak menjadi anak kecil lagi setelah dewasa. Mohon sabar Bu, jawaban saya seperti itu karena saya belum jawabnya tadi ya. Jawaban selalu ya ada pertanyaan lagi. Demikian, mohon maaf apabila jawaban saya kurang lengkap. Baik ya. Dan jasa Allah heran kepada yang sama Abdul Halim yang sudah menyampaikan materi. Tinggal 2 menit lagi nanti akan ada penutupan dari panitia juga. Mungkin di akhir ini mungkin sebagai penutup saya bisa ya. Sebagai penutup ya, untuk Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya pendidik yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun metode sampai kita bikin kurikulum, ada seminar dan sebagainya, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membolak-balikkan hati kita itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berdoa yang membolak-balikkan mulut satu kalau alam ini. Itu yang pertama. Maka selama kita mendidik anak kita itu selalu ikhlas, selalu kita tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, setelah kita ikhlas mata-mata mengharap pada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena emang uji itu ibadah, ibadah harus ikhlas. Yang kedua, kita tasyiatun nufus, koreksi terhadap diri kita sendiri. Saya ingin mengajarkan iman kepada anak saya, bagaimana iman saya. Itu selalu seperti itu. Orang akan bisa memberi apabila dia itu memiliki ya. Kalau tidak memiliki, tidak bisa ya. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua adalah kita mengoreksi diri sendiri, muhasabah. Sudah berkah saya mendidik anak-anak saya, kalau salah jangan malu-malu minta maaf, karena kita harus jadi orang tua yang pemberani. Kemudian setelah itu kita mengilmui, ya mengilmui tentang pendidikan ini secara benar. Bagaimana sih Nabi dulu mencetak generasi terbaik, itu yang kita contoh. Kok bisa mencetak sahabat-sahabat yang tidak pernah ada generasi sebaik itu sepanjang hayat, sepanjang umur dunia ini hanya sahabat radhiyallahu anhu. Kita contoh bagaimana Nabi mendidiknya. Makanya kita kembali kepada Quran dan hadis dalam pendidikan ini. Pendidikan itu ibadah. Sedangkan ibadah bisa diterima kepada oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas dan mutabaah. Nah, sedangkan hal yang berkaitan dengan keduniaan itu antum alaikum umurul dunyakum. Masalah metode permainan sekarang ada di buku dan ada game itu antum alaikum umurul dunyakum, seperti itu. Ini kesimpulan saya seperti itu. Dan kemudian intinya adalah mendidik anak itu adalah menjaga anak itu, ya, menjaga anak, bukan menjejalkan, mendikte, tapi mendampingi. Karena apa, anak sudah baik, ya, kulo maulidin yulad dalam fitrah, anak lahir itu sudah Islam. Apakah ada yang lebih sempurna dari Islam? Tidak ada. Maka anak kita lahir itu sudah sempurna semuanya, imannya sempurna, belajarnya sempurna, bakatnya sudah sempurna, dan anak kita sudah mengarah ke surga, ya. Pada saat kecil, nah, tugas orang tua menjaga yang sudah lulus tersebut dari gangguan setan. Maka sering-seringlah kita mendoakan anak kita dari godaan setan. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu pendidikan itu, maka kurang musakum, jagalah. Jaga dari apa? Anak kita sudah lulus, jaga dari gangguan setan. Setan itu bisa masuk ke orang tua, ya, orang tua menjejalkan marah-marah itu setan, ya. Akhirnya berpengaruh kepada anak. Setan bisa masuk ke tetangga, bisa masuk ke gurunya juga. Nah, seperti itu, maka tugas kita adalah menjaga anak dari gangguan setan ini, seperti itu, karena anak kita lahir sudah lurus ke arah surga. Ya, seperti itu. Demikian, ya, mohon maaf apabila saya salah dalam kata-kata. Apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah, apabila ada yang salah itu dari saya pribadi dan setan, semoga Allah SWT mengampuninya. Kemudian sekilas informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi dan apa konsep ini, alhamdulillah kita sudah ada jaringan, ya, ada komunitas yang diketuai oleh Ustaz Tobumi. Maka untuk lebih lanjut jaringan ini, belajar ini nanti bisa kontak ke beliau. Ya, beliau akan mengatur kepada siapa, umurnya bagaimana, beliau akan mengatur. Beliau adalah ketua komunitas pendidikan kita ini tingkat nasional, ya, karena kita baru ini nasionalnya. Karena nasionalnya baru ini, karena kita nyari-nyari belum pernah ketemu, ya. Nah, akhirnya kita menisbatkan diri kemarin angkatan guru pertama itu tim kurikulum nasional pendidikan Citra. Beliau ketuanya tim kurikulum nasional pendidikan Citra. Ya, barangkali nanti juga menteri, Pak, ya. Demikian. Baik, ya, menarik sekali apa yang beliau sampaikan, ya. Demikian sesi yang terakhir dari pembahasan yang telah beliau sampaikan dengan panjang lebar. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari para orang tua di sini untuk terus belajar. Bahkan ini sebagai awal untuk kita semua menggali lebih dalam bagaimana seharusnya peran orang tua dalam mendidik anak. Ya. Sebelum ditutup, kami akan menyampaikan sedikit bahwa beliau, ya, sudah Ustadzul Qalib sudah menulis buku tentang pendidikan karakter Nabawiyah. Ya. Buku ini, ya, masih penyempurnaan dari waktu ke waktu dan kami yakin masih sangat banyak kekurangan. Ya. Akan tetapi dengan segala keterbatasan yang ada tidak mencegah kami untuk membagikan kebaikan ini kepada kaum muslimin agar konsep pendidikan ala Nabi dan para sahabat ini semakin dikenal di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Makanya mudah-mudahan dengan keberadaan buku ini menerangkan tentang konsep, ya, pendidikan karakter atau pendidikan fitrah berangkat dari keluarga masing-masing, ya. Ketika setiap orang tua sadar akan pentingnya pendidikan karakter ini, maka peradaban akan terbentuk dengan sendirinya, ya. Kaum muslimin akan bangkit di Indonesia ini, ya, dimulai dari rumah masing-masing. Makanya buku ini, ya, setiap Senin malam berdasar, ya, pukul 8 dibahas, ya, via radio Mutiara Quran Semarang 1476 AM. Ya, beliau yang ngisi membedah buku ini satu persatu, ya, sesuai dengan tema yang akan diangkat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian masih bisa terus belajar dengan mengikuti siaran radio via streaming. Nanti dicari saja di Play Store, di Google, Radio Mutiara Quran, ya. Nanti buku ini akan dibahas setiap Senin malam, ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama beliau. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Mungkin beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu masih menyimpan pertanyaan yang mengganjal, bisa disampaikan melalui wasilah tersebut, melalui wasilah radio tadi. Adapun bapak dan ibu yang menginginkan buku ini, nanti bisa menghubungi Bapak Amir, ya, beliau selaku pemasaran di buku ini. Namun demikian, buku ini masih dalam proses pendaftaran ISBN, ya, belum dicetak secara massal. Mungkin beberapa waktu ke depan akan kami pikirkan bagaimana agar buku ini dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi kaum muslimin secara lebih luas di negeri kita tercinta ini. Sekian mungkin yang kita bisa bahas pada kesempatan di sore hari ini. Kami menyadari banyak kekurangan apa yang kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini, satu hari full tadi. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni apa yang keluar kesalahan yang dari kami semuanya, dan semoga pertemuan ini menjadi pemicu bagi setiap orang tua yang ada di sini untuk terus belajar, dan orang tua di sini juga lebih bersemangat dalam mendidik anak. Ya. Waktu yang tersisa, ya, tinggal beberapa menit lagi, ya, kami akan menyerahkan ke panitia, nanti akan ada penutupan. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Amir. Jadi terkait dengan buku ini kami tidak mengambil keuntungan sama sekali. Jadi kami cetak, kami fotokopi, kemudian kami bagikan. Biaya cetak ada selisih biaya cetak dengan harga Rp60.000 yang kami patok. Sisa dari biaya cetak itu masuk semua ke kurikulum, ya, ke penyusunan kurikulum, jadi ke komunitas kita juga, ke penyusunan kurikulum. Jadi nanti jika ada selisih dari biaya cetak, semuanya masuk ke komunitas, ke penyusunan kurikulum. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya, itu saja yang saya tambahkan.